Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أما بعد. فإن شاء الله kita lanjutkan pelajarannya. Sekarang memasuki atau akan membahas pelajaran yang baru atau bab yang baru yang berikutnya, yakni bab yang keempat dari bab tentang fi'il-fi'il. Disebutkan di sini ar-rabi' yang keempat, tawkidul fi'li bin nuni, mentawkidkan fi'il, menguatkan makna fi'il dengan nun, dengan huruf nun. Jadi tauhid maknanya menguatkan, menguatkan maknanya, menguatkan fi'al, menguatkan makna fi'al dengan huruf nun. Nun tauhidi, nun tauhidi fil arabiyyati. Nun taukid dalam bahasa Arab, nunani, ada dua huruf nun, thaqilatun wa khafifatun, yakni thaqilah dan khafifah. Jadi nun yang digunakan taukid pada fi'il tersebut dalam bahasa Arab itu ada dua macam, yaitu nun thaqilah yang dengan tasbih, ya, dan nun khafifah, ini nun yang dengan sukun. Secara makna sama antara nun tsaqilah dan nun khafifah, sama-sama untuk taukidul fi'li, untuk menguatkan fi'il tersebut, hanya berbeda lafadznya, ya, hanya berbeda lafadznya. Bukan berarti nun yang tsaqilah yang dengan tasydid itu maknanya lebih kuat daripada yang nun khafifah, bukan demikian, tetapi sama-sama keduanya adalah nun untuk taukid, hanya berbeda lafadznya. Yang satu tsaqilah dengan adanya tasydid, kemudian yang satunya adalah khafifah dengan sukun. Ini. Wahiyya lahiqatun sarfiyyatun. Dan ia nun taukid ini, ya, lahiqatun sarfiyyatun, ya, mengikuti, ya, huruf nun yang mengikuti fi'ilnya sarfiyyatun secara sharaf atau dalam hal sharafnya. Jadi karena dia lahiqah, ya, mengikuti, maka letak dari nun taukid ini sesudah fi'alnya. Ya, nanti akan ditunjukkan contoh-contohnya, ya. Jadi nun taukid itu letaknya sesudah fi'alnya. Ya. Tu'addi ma'nan sorfiyan mu'ayyanan, yang memberikan makna secara sharaf, ya, dengan tertentu. Memberikan makna tertentu secara sharaf. Ini. Apa makna yang diberikan oleh nun taukid tersebut? Wa huwa taqwiyatul fi'li, yakni makna nun taukid adalah taqwiyatul fi'li, menguatkan fi'il, ya, menguatkan fi'ilnya. Wa ja'ala zamanahu mustaqbilan, dan menjadikan waktunya menjadi mustaqbal, afwan, mustaqbalan, ya. Waj'ala zamanahu mustaqbalan, menjadikan waktunya, zamannya itu menjadi mustaqbal, waktu akan datang, masa akan datang. وأنت تعلم أن الفعل المضارع يدل على الزمن الحاضر والزمن المستقبلي. Dan engkau mengetahui bahwa fi'il mudhari' itu menunjukkan waktu hadir, waktu sekarang, saat ini, wazamanil mustaqbali, dan waktu akan datang. Jadi pada bentuk fi'il mudhari' itu menunjukkan waktu, bisa jadi waktu hadir, waktu sekarang, bisa jadi waktu mustaqbal, waktu yang akan datang. Ini secara asal demikian. Pada fi'il mudhari' itu menunjukkan salah satu dari dua waktu ini. Ada dua kemungkinan waktu, ya, bisa mungkin itu menunjukkan waktu sekarang, bisa pula ada kemungkinan itu menunjukkan waktu akan datang, ya. Ini pada bentuk mudhari'. Wa huwa ma yaqulu anhu al-ulama'u, ya. Dan ia, ini tentang fi'il mudhari' ini, bagaimana yang dikatakan oleh para ulama, ulama bahasa, innahu yadullu ala al-hali wal-istiqbali. Bahwasanya fi'il mudhari' itu menunjukkan pada waktu hal, waktu sekarang, wal-istiqbal, dan waktu akan datang. Fa idza lahiqathu nun at-tawkidi, maka jika fi'il mudhari' itu diikuti, disertai oleh nun tawkid, jika fi'il mudhari' itu diikuti oleh nun tawkid, fa innahu yadullu 'alal mustaqbali, maka dia, ya, fi'il mudhari' itu menunjukkan pada waktu akan datang, laisa ghairu, bukan yang lainnya. Jadi secara asal, ya, bentuk mudhari' tadi sudah disebutkan, ya, bentuk mudhari' itu bisa ada dua kemungkinan. Yang pertama menunjukkan waktu akan menunjukkan waktu untuk sekarang, kemudian yang kedua menunjukkan waktu akan datang. Jadi fi'il mudhari', ya, tentunya menunjukkan perbuatan, ya. Jadi perbuatan yang dilakukan waktu saat ini, ya, atau perbuatan yang dilakukan untuk waktu akan datang. Itu makna yang terkandung dalam bentuk fi'il mudhari'. Tetapi ketika fi'il mudhari' itu diikuti oleh nun taukid, ya, ketika fi'il mudhari' itu diikuti, disertai oleh nun taukid, ya, selain bermakna taukid, memberikan faedah taukid, menguatkan fi'ilnya, juga dia menunjukkan bahwa fi'il mudhari' itu hanya digunakan untuk waktu yang akan datang, atau hanya menunjukkan waktu untuk akan datang saja, ya. Jadi tidak lagi menunjukkan makna untuk hal atau hadir, tidak lagi menunjukkan makna untuk sekarang. Ini makna penjelasan dari tadi, wa ja'ala zamanahu mustaqbalan. Jadi nun taukid itu kaitannya dengan mustaqbal, ya. Selain taukid atau ta'wiyah, ya, menguatkan fi'il, dia juga untuk mustaqbal, untuk akan datang. Kemudian dijelaskan berikutnya tentang taukid pada bentuk-bentuk fi'il. Wa li taukidil fi'li bin nuni, dan untuk mentaukidkan fi'il dengan nun ini, dengan nun taukid ini, ahkamun, ada beberapa hukum. Na'rubuha ala nahwi tali, yang kita jelaskan dengan bentuk arah berikut ini, dengan penjelasan berikut ini. Al-hamzatu yang hamzah, yang A. Al-maudi, untuk fi'il maudi. Fi'il maudi apa? Fi'il, ya, jadi suatu kata yang menunjukkan perbuatan yang terjadi di waktu yang lampau. Ini maudi, makna dari maudi, menunjukkan waktu lampau, perbuatan yang dilakukan di waktu yang lampau, yang sudah terjadi. Bagaimana untuk fi'il maudhi terkait dengan nun taukid ini? Yamtani'u taukiduhu bin nuni. Untuk maudhi, yamtani'u taukiduhu bin nuni, jadi terhalang. Yamtani' itu terhalang, tidak bisa mentaukidkan maudhi itu dengan nun. Tidak bisa atau terhalang untuk mentaukidkan menguatkan fi'il madhi ini dengan nun taukid. Kenapa tidak bisa? Li'annahu yadullu 'ala zamanil madhi. Karena fi'il madhi itu menunjukkan pada waktu akan karena fi'il madhi itu menunjukkan pada waktu lampau, waktu yang sudah terjadi ya. 'Ala zamanil madhi. Jadi waktu yang sudah lampau, yang sudah terjadi. Wan nunu tukhallisu fi'la lil mustaqbali. Adapun nun taukid ya, nun taukid itu memurnikan ya, tukhallisu memurnikan, maksudnya mengkhususkan ya, mengkhususkan fi'al untuk mustaqbal, untuk akan datang. Sehingga untuk madhi tidak bisa, tidak sesuai, karena madhi maknanya lampau, padahal tadi nun taukid itu hanya untuk fi'il yang menunjukkan makna akan datang. Maka tidak bisa mentaukid fi'il madhi dengan nun taukid. Jadi nanti untuk mentaukid, menguatkan fi'il madhi dengan lafaz yang lain, bukan dengan nun taukid. Walidzalika yamtanu an taqula, oleh karena itu tidak bisa ya, engkau mengatakan misalnya katabanna au zahabanna ya, kataba zahaba ini bentuk madhi ya, kataba dia telah menulis, sudah menulis, artinya apa, waktunya sudah lampau, sudah terjadi. Zahaba dia sudah pergi, menunjukkan waktu yang lampau, yang sudah terjadi. Kemudian dihubungkan dengan nun taukid semacam ini, katabanna zahabanna, untuk menguatkan fi'ilnya. Maka yang seperti ini tidak bisa, tidak boleh. Ini keliru, ini salah. Kenapa? Karena kataba zahaba itu fi'il madhi, adapun nun taukid itu hanya digunakan untuk mustaqbal, untuk yang akan datang. Ya, sehingga yang seperti ini tidak boleh, ini tidak bisa. Ya, ini keliru. Nah, ini pada madhi. Ya, karena bertentangan, madhi itu lampau, adapun nun taukid itu hanya untuk yang mustaqbal. Ya, ini. Itu ya, untuk madhi tidak bisa. Al-ba'u yang ba, yang b, al-amru, fi'il amr. Untuk fi'il amr, bagaimana? Ya. Yajuzu taukiduhu daiman. Yajuz, boleh. Ya, bolehnya mentaukidkan fi'il amr. Ya. Daiman, selamanya. Ya. Jadi bolehnya mentaukidkan fi'il amr dengan nun taukid itu selamanya. Wa biduni syartin, dan tanpa syarat. Ya, tanpa ada syarat. Ya. Kenapa di sini disampaikan biduni syartin? Nanti coba nanti bandingkan dengan pada fi'il mudhari'. Ya, nanti bandingkan pada fi'il mudhari'. Pada fi'il mudhari' nanti sesudah ini ya akan dibahas, ada rinciannya untuk fi'il mudhari', ada syarat-syaratnya. Tetapi untuk fi'il amr ini biduni syartin, tanpa syarat. Jadi mutlak semua bentuk fi'il amr boleh, sifatnya boleh ya, tidak wajib, boleh ditaukidkan dengan nun taukid selamanya tanpa ada syarat. Ini li'annahu mustaqbalun daiman. Kenapa? Karena fi'il amr itu mustaqbal. Dia selalu senantiasa mustaqbal. Selamanya fi'il amr itu menunjukkan makna mustaqbal, terkait dengan waktu mustaqbal yang akan datang. Ya. Artinya akan datang di sini sesudah itu diucapkan. Waktu sesudah itu diucapkan. Jaraknya relatif, mungkin bisa sesaat sesudahnya. Ya, atau mungkin selang berapa waktu sesudahnya. Ini sudah termasuk mustaqbal. Ya, jadi makna mustaqbal akan datang itu bukan sekian tahun lagi, sekian bulan lagi, tidak mesti sejauh itu. Mungkin beberapa saat, beberapa menit, beberapa detik sesudahnya juga sudah menunjukkan itu untuk mustaqbal. Demikian pula yang madhi ya, makna madhi itu bukan kemudian sekian abad yang lalu, sekian puluh tahun yang lalu. Ya, tidak sekedar itu, tapi juga mungkin beberapa menit yang lalu, beberapa detik yang lalu, itu juga sudah menunjukkan makna madhi. Ini ya. Jadi jaraknya relatif, bisa pendek, jarak yang sangat pendek, atau sedang, atau jarak yang panjang. Yang jelas mustaqbal itu yang sesudah kalimat itu diucapkan. Adapun madhi itu yang sebelumnya. Jadi kembali ke sini, pada fi'il amr itu boleh mentaukidkan dengan nun taukid selamanya tanpa ada syarat, karena fi'il amr itu untuk mustaqbal. Fataqulu, engkau katakan misalnya uktubanna, dari uktub ya, fi'il amr uktub. Kemudian diikuti nun taukid menjadi uktubanna, izhabanna, dari izhab menjadi izhabanna. Kemudian is'a menjadi is'ayanna, dari ta'a, yas'a, berusaha, is'a, berusahalah. Kemudian dihubungkan dengan nun taukid menjadi is'ayanna. Ini jadi maknanya apa? Untuk menguatkan. Uktubanna, tulislah dengan sungguh-sungguh, atau benar-benar tulislah. Jadi menyangatkan, menguatkan. Ya, kalau uktub, tulislah. Ya, biasa, perintah, tapi biasa saja, tulislah. Tapi kalau uktubanna dengan adanya nun taukid, atau tadi menunjukkan makna takwiyah atau taukid, benar-benar tulislah. Idhabanna, ya, benar-benar kamu pergilah, pergilah kamu benar-benar, sungguh-sungguh. Isayanna, berusahalah kamu sungguh-sungguh, seperti itu. Ya. Dalam bahasa Indonesia ya, terjemahnya bisa disesuaikan ya, tapi secara makna kira-kira seperti itu. Jadi untuk menguatkan ini. Adapun tentang perubahannya nanti akan ada pembahasannya ya. Nanti pada pembahasan berikutnya akan dibahas dari uktub menjadi uktubanna. Yang jelas sebelum mentaukid itu nanti selalu di fathah. Jadi huruf yang terletak sebelum mentaukid itu harus di fathah. Jadi dari uktub kan sukun, tetapi karena dihubungkan diikuti dengan mentaukid, menjadi uktubanna ya, dengan fathah. Kemudian untuk yang is'a ya, ini kan hafalnya ada huruf ilah yang dihilangkan ya, ini ada huruf ilah yang dihilangkan, kemudian bersambung dengan taukid huruf ilahnya muncul dan kembali ke aslinya yaitu ya, menjadi is'ayanna. Nanti penjelasan lebih rinci insyaallah pada pembahasan yang berikutnya nanti ada ya. Ini pada fi'il amr ya, demikian hukumnya. Jadi mudah ya, karena boleh dan tanpa syarat ya. Ya, tinggal membentuk lafadznya saja ya, ini. Kemudian yang berikutnya al-jimu, yang jim, yang c, al-mubari'u, yaitu fi'il mubarak. Nah, pada fi'il mubarak ini yang ada rinciannya ini, perhatikan di sini. Walahu ahkamun, dan pada fi'il mudhari' ini ada hukum-hukum. Ya. Yufassiluha at-tsarfiyyuna 'alal wajhi al yufassiluha at-tsarfiyyuna 'alal wajhi al-ati. Para ahli tsaraf merincinya, yufassilu itu merinci, menjelaskan secara rinci hukum-hukum pada fi'il mudhari' ini sesuai dengan arah berikut ini. Baik. Awalan yang pertama, keadaan yang pertama atau hukum yang pertama, yajibu, wajib. Yajibu berarti wajib, berarti harus, demikian. Yajibu tauhiduhu bisyurutin mujtami'atin, wajib mentauhidkan fi'il mudhari' dengan nun, dengan syarat-syarat yang terkumpul. Bisyurutin mujtami'atin, dengan syarat-syarat yang terkumpul. Artinya apa? Syarat-syarat itu harus terpenuhi semuanya, harus ada semuanya. Ada empat nanti akan disebutkan. Jadi empat syarat ini harus ada semuanya, Nah, ketika empat syarat ini terpenuhi, semuanya, empat-empatnya ada, tidak ada yang tertinggal, maka dia wajib ditaukidkan dengan nun taukid ini. Hiya, syarat-syarat tersebut, yakni, awalan, ayyakuna musbatan. Ayyakuna musbatan. Fi'il mudhari itu musbat. Apa makna musbat? Tidak ada nafinya, tidak ada sesuatu yang menafikan. Itu makna musbat. Jadi kalau dalam bahasa Indonesia dikenal apa? Kalimat positif atau kata positif, bukan negatif. Kalau negatif yang ada tidaknya atau yang semisalnya. Jadi fi'il itu musbat, tidak ada nafinya. Ini syarat yang pertama. Contohnya, misalkan akidu. Ini fi'il mudhari dan dia musbat. Tidak ada la misalkan, tidak ada. Apa yang semisal nafi yang lainnya tidak ada, maka dia musbat. Ini syarat yang pertama. Ba atau sanian, syarat yang kedua, ayyakuna dalan ala istiqbali. Fi'il mudhari itu menunjukkan untuk waktu istiqbal, untuk waktu akan datang. Jadi ini secara makna atau yang dimaksudkan nanti, ini untuk istiqbal, bukan untuk sekarang, tapi untuk istiqbal, untuk akan datang. Dan itu bisa diketahui dari qarinah-qarinahnya atau dari siyakul kalam. Ini al-jim, yang jim atau yang se atau salisan yang ketiga, syarat yang ketiga, ayyakuna jawaban li qasamin. Fi'il ini menjadi jawab dari sebuah sumpah. Menjadi jawab untuk sumpah. Misalnya wallahi. Sumpah, ini sumpah. Lafaz untuk sumpah. Wawunya wawul qasam, untuk bersumpah. Kemudian fi'il tadi akidu, ini menjadi jawab dari sumpah ini. Qasam, yaitu sumpah. Ini syarat yang ketiga. Kemudian dal atau rabi'an yang keempat atau d, ayyakuna ghaira maqsulin min lamil qasami bifasilin. Fi'il mudhari itu tidak dipisahkan dari lam qasam dengan suatu pemisah. Jadi terkait dengan qasam, sudah lafaz qasam ini, nanti biasanya akan ditambahkan lam qasam. Wallahi sudah ada lam untuk qasam. Untuk sumpah tadi. Nah, antara lam qasam dengan fi'il mudhari tadi ini tidak dipisahkan oleh sesuatu, oleh suatu pemisah. Jadi langsung ini lamnya lam qasam ya. Lamul qasam. Kemudian ini fi'il mudhari-nya li, dia langsung bertemu. Lam qasam langsung bertemu dengan fi'il mudhari. Tidak dipisahkan oleh sesuatu pun. Ini. Untuk semacam ini qasam tadi ada wallahi, wallahu qasam dan seterusnya. Mungkin di lain waktu pembahasannya tentang al-qasam ya. Tapi ini secara ringkas, secara umum demikian. Ini wallahi lafaz untuk qasam, kemudian nanti diikuti lamul qasam, baru kalimat sesudahnya atau fi'il mudhari sesudahnya. Nah, ini syarat yang keempat. Antara lam qasam dengan fi'ilnya tidak ada pemisah. Nah, ketika empat syarat ini terpenuhi, yang pertama musbat, yang kedua ini untuk makna mustaqbal, menunjukkan makna mustaqbal, kemudian yang ketiga tadi sebagai jawab dari qasam, kemudian yang keempat antara lam qasam dan fi'il itu tidak ada pemisah satupun, maka dia wajib ditaukidkan dengan nun taukid. Kenapa? Karena empat syarat terpenuhi semuanya. Empat syarat ini terpenuhi semuanya, sempurna keempat-empatnya, maka dia wajib ditaukidkan dengan nun, ya, sehingga menjadi apa? Wallahi la akidanna, ya, ini. Wallahi la akidanna, la akidanna. Lamnya lam kosong tadi ya, kemudian fi'ilnya akidu menjadi akidanna dengan fathah karena bersambung dengan nun taukid. Ini. Ya. Dan di sini disebutkan beberapa contohnya. Wa 'ala hadza naqulu, dan atas ini kita katakan contoh. Wallahi la udzakiranna hatta najahi. Ya. Dari udzakiru belajar, ya. Udzakiru ini semakna dengan belajar, ya, mempelajari sesuatu, ya, menjadi wallahi la udzakiranna, karena tadi empat syarat terpenuhi, maka dia wajib ditaukid dengan nun. Demi Allah, sungguh aku benar-benar akan belajar hatta najahi, sampai berhasil. Watallahi, contoh yang kedua, watallahi la'akidanna asnamakum. Di sini dengan sa, ya. Jadi huruf kosong nanti ada wawu, tapi juga bisa dengan sa. Ya. Tallahi. Ada beberapa. Tallahi, demi Allah. Maknanya sama, untuk sumpah, demi Allah. Ya. Tallahi. Kemudian ini tadi kayaknya ya, la'akidanna. Tallahi la'akidanna asnamakum, demi Allah, sungguh benar-benar aku akan menghancurkan berhala-berhala kalian. Ya, bagaimana diucapkan Nabi Ibrahim alaihissalam. Ya. Yang berikutnya, wa hayatika. Ya. Nah, di sini bersumpah dengan hayatika, demi hidupmu. Ya, tapi tentunya, ya, bagaimana tuntunan secara syar'i, ya, bersumpah ya hanya dengan nama Allah. Ya. La ufa la ufiyanna bil wa'di. Ya. La ufiyanna bil wa'di. Ya. Sungguh benar-benar aku akan menyempurnakan, menepati janji, menepati, memenuhi janji. Ya. Dari uf. La afiyanna, afwan. La'afiyanna, dari wafa, yafi, ya. Dari wafa, kemudian yafi, kemudian untuk musakalah menjadi api, ya, ini, ini ya, api, ya, kemudian bersambung dengan nun tauki menjadi afiyanna, ya. La'afiyanna bilwa'di, aku benar-benar akan menepati janji. Ya, jadi menunjukkan makna mustaqbal, ya, dalam terjemahan bisa ditambahkan akan. Sungguh benar-benar aku akan belajar, sungguh benar-benar aku akan menghancurkan, aku akan belajar, aku akan menepati janji. Karena makna makna mustaqbal, ya, ini akan datang. Ini ya. Jadi empat syarat terpenuhi, maka di sini wajib ditaukid dengan nun. Artinya apa? Kalau tidak ada nun taukid dalam keadaan empat syarat ini terpenuhi, maka itu malah keliru. Ya, tidak benar. Ya, misalkan, misalnya, wallahi la atau wallahi la uzakiru, misalkan, wallahi uzakiru atau la uzakiru tanpa ada nun taukid, maka ini keliru. Karena empat syarat terpenuhi. Jadi dia harus ditaukid dengan nun ini. Ini ya. Ini pada keadaan atau hukum yang pertama pada fi'il mudhari', jadi wajib ditaukid dengan nun ketika empat syarat terpenuhi. Tsanian, yang kedua. Keadaan yang kedua pada fi'il mudhari'. Hukum yang kedua pada fi'il mudhari'. Yam sami'u taukiduhu. Ya, terhalang atau tidak boleh mentaukidkannya. Tidak boleh mentaukidkan dengan nun taukid. Pada fi'il mudhari' itu. Bagaimana? Idza faqada syartan, jika ia kehilangan salah satu syarat. Minas syurutil mabniyati fil halati sabiqati, dari syarat-syarat yang dibangun, yang disebutkan pada keadaan yang sebelumnya tadi. Syarat-syarat yang ditentukan pada keadaan sebelumnya tadi. Tadi ada 4 syarat. Kalau ada salah satu syarat tidak terpenuhi, ya, tidak terpenuhi, maka tidak boleh ditaukid dengan nun taukid ini. Ya, di sini disebutkan hukumnya apa? Yam tani'u taukiduhu. Tidak boleh mentaukidkan fi'il mudhari' dengan nun ketika dia kehilangan salah satu syarat tadi. Di antara syarat-syarat yang sudah disebutkan tadi. Ya. Contoh. Atau penjelasannya sebagai contoh ya. Awalan atau hamzah yang pertama. Ayyakuna manfiyan wa huwa fi jawabi qasamin. Fi'il mudhari' itu manfi. Manfi berarti ada nafiyahnya. Berarti apa? Tidak memenuhi syarat yang pertama tadi. Syarat yang pertama tadi apa? Musbat. Tapi di sini manfi. Berarti kan tidak memenuhi syarat. Kehilangan syarat yang pertama. Wa huwa fi jawabi qasamin. Walaupun dia itu sebagai jawab qasam. Ya. Jadi fi'il mudhari' itu manfi dalam keadaan dia sebagai jawab dari qasam. Padahal jawab qasam tadi syarat yang ketiga. Kan terpenuhi sebenarnya untuk syarat yang ketiga sebagai jawab qasam, jawab dari sumpah. Memenuhi syarat. Tetapi untuk yang syarat pertama tidak memenuhi. Tadi syarat yang pertama musbat. Tapi di sini manfi. Berarti tidak memenuhi syarat. Satu saja tidak terpenuhi, maka dia tidak boleh ditaukid dengan nun. Walaupun syarat yang lain terpenuhi, tapi kalau ada salah satu saja tidak terpenuhi, maka dia tidak boleh ditaukid dengan nun. Ini ya. Mislu, contoh di sini. Wallahi. Ya, sumpah, ya, qasam. Kemudian la uhmilu wajibi. La, nilainya la nafi, bukan la qasam, berbeda ya. Kalau lamul qasam tadi kan hanya satu huruf, ya, huruf lam. Tapi di sini la uhmilu. La di sini adalah la an-nafiyah untuk menafikan fi'il mudhari'. La uhmilu. Saya tidak menyia-nyiakan wajibi, kewajiban saya. Saya tidak meninggalkan kewajiban saya, mengabaikan kewajiban saya. Jadi di sini fi'il mudhari' ini manfi, ada nafiyahnya, dinafikan dengan la an-nafiyah. Jadi bukan lagi musbat. Sehingga apa? Syarat yang pertama tidak terpenuhi. Walaupun syarat yang lain terpenuhi, dia menunjukkan istiqbal. Anggap saja demikian, ini untuk istiqbal. Saya tidak akan menyia-nyiakan, meremehkan, mengabaikan kewajiban saya. Dan juga dia sebagai jawab dari qasam. Wallahi, demi Allah. Kemudian ada fi'il mudhari' sesudahnya. Maka ini sebagai jawab dari qasam tadi. Memenuhi syarat. Tetapi untuk yang pertama tadi, tidak memenuhi syarat. Musbatnya tidak terpenuhi. Maka apa? Di sini tidak boleh ditaukid dengan nun. Ya, sehingga di sini tetap la uhmilu. Fi'il mudhari'nya tetap uhmilu. Tidak kemudian uhmilanna, tidak demikian, tidak boleh. Ya, ini karena ini manfi. Ya, ini. Ba yang fi atau yang kedua. Ayyakuna jalan ala zamanil hadiri. Fi'il mudhari' itu menunjukkan untuk waktu hadir, waktu yang sekarang. ya, fi'il mudhari itu menunjukkan perbuatan untuk waktu yang sekarang. Ya, misal contoh, wallahi, ya, sumpah qasam, berarti apa? Fi'il sesudahnya menjadi jawab qasam. Jawab qasamnya terpenuhi. Ya. Kemudian fi'ilnya la aqra'u. Ya. Ini mutsbat, terpenuhi, mutsbat, tidak ada nafinya. Lamnya lam qasam. La aqra'u itu lamnya lam qasam. Ya, terpenuhi, tidak ada pemisah antara lam qasam dengan fi'il aqra'u. Ya, terpenuhi. Kemudian mutsbat, terpenuhi, tiga syarat terpenuhi. Mutsbat sebagai jawab qasam, antara lam qasam dan fi'ilnya tidak ada pemisah, tetapi untuk makna terkait dengan waktu tidak terpenuhi. Di sini ada al-ana. Ini ada kata, ada dzaraf al-ana, sekarang ini. Menunjukkan apa? Untuk zaman hadir atau untuk hal, untuk saat ini, untuk sekarang ini. Maka ini tidak memenuhi syarat yang kedua yang disebutkan tadi. Apa syarat yang kedua? Alal istiqbal. Dalan alal istiqbal. Fi'il mudhari itu menunjukkan untuk waktu akan datang. Ya. Padahal dalam contoh ini tadi, al-ana, al-ana untuk hadir, untuk sekarang, bukan untuk istiqbal. Maka tidak memenuhi satu syarat, yaitu syarat yang kedua. Sehingga apa? Tidak boleh ditaukid dengan nun. Ya. Tidak boleh kemudian la'aqra'anna al-ana, tidak boleh demikian. Ya, maka cukup dengan la'aqra'u al-ana. Ya, karena tidak ada nun taukid, ya fi'il mudhari aqra'u, huruf akhirnya dinyombok mah asalnya. Ya, lam qasam tidak berpengaruh pada fi'il. Ya. Ini la aqra'u, la aqra'u al-ana, sekarang. Kalau seandainya itu tidak ada al-ana untuk istiqbal, ya dia wajib ditaukid dengan nun la aqra'anna. Ya, ini kalau seandainya memenuhi syarat untuk istiqbal akan menjadi la'aqra'anna. Ya, tetapi karena tidak memenuhi syarat, ini untuk al-ana, untuk sekarang, untuk hal atau hadir, ya, ini, maka dia tidak boleh ditaukid dengan nun. Ya, tapi dia menggunakan bentuk yang asal pada fi'il mudhari dengan dhammah, ya, huruf akhirnya dengan dhammah atau marfu'. Ini la'aqra'u. Wallahi la'aqra'u al-ana. Demi Allah, sungguh aku akan membaca sekarang ini. Sekarang ini, bukan nanti. Ya, tapi sekarang aku akan membaca. Ini tidak memenuhi syarat yang kedua tadi. Ya. Ya. Kemudian yang berikutnya, al-jim, yang jim atau yang c, yang ketiga. Ayyakuna maftulan min lami jawabil qasami bi qad au bi sini au bi sawfa. Fi'il mudhari itu dipisahkan, maftulan dipisahkan dari lam jawab qasam. Fi'il mudhari dipisahkan dari lam jawab qasam. Ini kan lamnya ya, sebagai jawab qasam, ini tadi fi'ilnya. Tadi syarat yang keempat kan antara lam jawab qasam dengan fi'il tidak ada pemisah. Tetapi kalau antara lam jawab qasam dengan fi'il mudhari itu dipisahkan, ya, ada pemisah, ya, dipisahkan dengan qad atau dengan sin atau dengan saufa, ya, maka apa? Dia tidak boleh ditaukid dengan nun. Kenapa? Karena tidak memenuhi satu syarat, syarat yang keempat. Walaupun syarat yang lainnya terpenuhi, tapi salah satu, tapi hanya satu saja, yaitu syarat yang keempat, tidak terpenuhi, maka tidak boleh ditaukid dengan nun ini. karena ada pemisah antara lam qasam, lam syad qasam dengan fi'ilnya. Mislu, contoh, wallahi laqad yashu al-alimu, laqad yashu. Di sini fi'ilnya yashu, kemudian lamnya lam syad qasam, ini lam, tapi ada pemisah yaitu qad. Dalam contoh ini ada qad yang memisahkan antara lam syad qasam dengan fi'il mudhari'nya. Ini yang tidak memenuhi syarat tadi. Sehingga apa? Fi'il mudhari' yashu dia tidak boleh ditaukid dengan nun. Ya. Jadi tetap yashu, tidak boleh kemudian yashuwanna, tidak boleh. Karena ada pemisah tadi. Wallahi laqad yashu al-alimu. Demi Allah, sungguh orang yang alim itu lupa. Yashu itu lupa. Contoh yang berikutnya, wallahi sayuflihul majdu. Ini yuflihu, di ilmu baratnya yuflihu. Ya. Kemudian ada lam syad qasam. Ya. Nah, lam antara lam syad qasam dan fi'il mudhari' itu dipisahkan oleh sin. Ya. Ini sin atau saufa. Karena ada pemisah ini, ya, maka apa? Dia tidak boleh, ya, fi'il mudhari' itu tidak boleh ditaukid dengan nun. Karena dipisahkan antara fi'il mudhari' tersebut dengan lam syad fi'il oleh sin atau saufa. Sehingga menjadi wallahi. Ini mestinya ada lamnya ya. Wallahi la sayuflihu, la sayuflihu al-majdu, atau wallahi la saufa yuflihul majdu. Tidak kemudian yuflihanna, tidak boleh. Ya. Karena antara lam syad qasam dan fi'il itu dipisahkan oleh sin atau saufa. Sehingga fi'ilnya tetap yuflihu. Ya, tidak boleh ditaukid dengan nun, ya. Al-majdu, keluhuran, kemuliaan akan beruntung. Yuflihu beruntung. Demi Allah, kemuliaan, keluhuran itu akan beruntung. Makna sin dan saufa sama ya, untuk menunjukkan istiqbal. Padahal sama, padahal ini jelas. Sin, huruf sin dan saufa ini jelas, ini menunjukkan untuk istiqbal atau untuk mustaqbal. Ya, jadi huruf sin dan saufa ini menunjukkan untuk mustaqbal. Ketika suatu fi'il mudhari' diawali dengan sin ataupun diawali dengan saufa, itu jelas menunjukkan makna untuk mustaqbal, bukan untuk hal atau hadir, bukan untuk sekarang. Tetapi dalam hal ini, karena dia dipisahkan dari lam syad qasam, maka fi'il mudhari' ini tidak bisa ditaukid dengan nun. Jadi tidak memenuhi syarat yang keempat tadi. Yang berikutnya, yang jal atau yang keempat, ayyakuna mafsulan min lami jawabil qasami bima'mulil fi'li. Ini juga terkait dengan syarat yang keempat, yaitu fi'il mudhari' itu dipisahkan dari lam jawab qasam dengan ma'mul dari fi'ilnya, dengan sesuatu yang dipengaruhi oleh fi'ilnya, sesuatu sebagai akibat hasil dari fi'ilnya. Jelas di sini antara fi'il mudhari' dengan lam syad qasam itu dipisahkan. Kalau yang ketiga tadi dipisahkan oleh qad atau sin atau saufa, atau yang keempat di sini dipisahkan oleh ma'mul dari fi'il atau maf'ul bih dari fi'il tersebut. Contoh, wallahi lan najaha tabluhu bil amalil jaddi. Lan najah, atau kalau di ya, ini lam syad qasam ya, ditulis apanya dulu ya, ini an najah dan tabluhu, uraikan penulisannya biar jelas. Ya, asalnya demikian ya. Dalam penulisan ketika lam itu disambung dengan an-najah, alifnya dihilangkan seperti yang tertulis dalam kitab itu ya. Tapi ya asalnya demikian. Nah di sini apa? Fi'ilnya tabluhu, fi'il mubarak tabluhu, kemudian lam dia kosong di sini. Nah ini dipisahkan oleh an-najah. Ya. Dipisahkan oleh an-najah. Karena dipisahkan oleh an-najah dan an-najah ini sebagai ma'mul dari fi'il tabluhu, maka fi'il tabluhu tidak boleh, tidak bisa ditaukid dengan nun. Tidak boleh menjadi tabluhon. Ini tidak boleh. Ya, tetap harus tabluhu. Karena dia dipisahkan dari lam jawab kosamnya. Dijelaskan di sini sesudahnya. Wa dzalika li'anna kalimata an-najaha. Ya. Kenapa tidak boleh? Karena kata an-najah ini ya, maf'ulun bihi lil fi'li tabluhu. An-najah, an-najaha ini sebagai maf'ul bi dari fi'il tabluhu. Ai annahu ma'mulun lahu. Maksudnya atau maknanya adalah bahwasanya an-najah, kata an-najah ini sebagai ma'mul dari fi'il tabluhu tadi. Jadi ma'mul itu yang kalau amil itu yang menyebabkan, yang mempengaruhi ya, perubahan i'rab. Adapun ma'mul ya, yang dipengaruhi oleh fi'ilnya ini. Dalam hal ini tadi dia sebagai maf'ul bih. Jadi asalnya itu kalau diurutkan secara asal atau lebih mudah memahami, tabluhun najaha. Engkau mencapai keberhasilan. Tabluhun najaha. Engkau mencapai memperoleh keberhasilan. Ini fi'il dan fa'il, kemudian an-najaha maf'ul bihi. Kembalikan ke asalnya supaya lebih jelas ya. Tabluhun najaha, engkau memperoleh mencapai keberhasilan. Jadi urutan asal maf'ul bih itu sesudah fi'il dan fa'ilnya. Tetapi boleh maf'ul bih itu didahulukan, didepankan. Boleh maf'ul bih itu mendahului fi'ilnya. An-najaha tabluhu, keberhasilan yang bisa engkau peroleh. Nah, ketika ini tadi an-najah sebagai maf'ul bih ya, didepankan, didahulukan daripada fi'ilnya, kemudian dia jadi memisahkan antara lam jar kosam dengan fi'ilnya, maka fi'il tadi tidak boleh, tidak bisa ditaukid dengan nun. Ini di sini ya dijelaskan waqad. Ini wallahu a'lam ya. Fasolat bukan fasolna. Mungkin sebutannya fasolat. Waqad fasolat. Jadi bukan na tetapi dengan tak ta'nits. Waqad fasolat bainahu wa baina lam yaqasam. Dan sungguh dia memisahkan. Jadi kalau dengan tak ta'nits maknanya dia memisahkan. Dia ini siapa? Kata an-najah ini tadi, maf'ul bih dari fi'il tabluhu itu tadi, ini memisahkan bainahu, antara dia, antara fi'il mudhari' tabluhu wa baina lam qasami, dan antara lam qasam. Jadi an-najah ini memisahkan antara fi'il mudhari'nya dan lam qasamnya. Wa min thamma, dan dari sana apa? Yang tani'u tawqidu fi'li, terhalang, tidak boleh mentaukid fi'il mudhari tersebut dengan nun. Karena apa? Tidak memenuhi syarat yang keempat, yakni lam qasam dan fi'il tidak ada pemisah. Tapi di sini dipisahkan, ada pemisahnya, maka tidak memenuhi syarat ya? Walaupun dia musbat, kemudian mustaqbal, kemudian sebagai syarat qasam, tetapi syarat yang keempat tidak terpenuhi, maka tidak boleh ditaukid dengan nun. Ini. Ya. Jadi tadi di awal disebutkan wajib mentaukid dengan nun ketika empat syarat ini terpenuhi. Kalau salah satu syarat tidak terpenuhi, kehilangan salah satu syarat saja, maka hukumnya menjadi tidak boleh. Bukan sekedar boleh atau tidak boleh, bukan pilihan boleh begini, boleh begitu, tetapi ini tidak boleh. Jadi kalau empat syarat terpenuhi itu wajib ditaukid dengan nun, tetapi kalau kehilangan salah satu syarat menjadi tidak boleh. Ya, ini hukum yang kedua pada fi'il mudhari'. Yang pertama tadi wajib, yang kedua tidak boleh. Yang kami tidak boleh. Kemudian yang ketiga, yaqrubu tawkiduhu min darajatil wujubi, mendekati. Yaqrubu itu mendekati. Jadi mentaukidkan fi'il mudhari dengan nun itu mendekati derajat wajib. Tidak sampai wajib, tetapi dia mendekati derajat wajib. Ai yakuna katsiran mustahsinan, yakni kebanyakan itu mustahsinan, dianggap baik, dianggap bagus. Tidak sampai wajib, tidak harus kemudian dengan nun, tetapi ketika ditaukid dengan nun itu lebih baik, lebih bagus. Anggapannya demikian. Ini ya. Wa dzalika fil ahwalil atiyati, dan itu pada keadaan-keadaan berikut ini. Ini ya, singkatan atau hukum yang ketiga. Ya. Kalau dari ya, yang jelas dia tidak sampai wajib ya, tapi dianggap baik ketika dengan nun taukid ini. Awalan yang pertama, ayyaqa'a fi'la syartin, ketika dia terletak sebagai fi'il syarat. Terletak sebagai fi'il syarat. Fi jumlatin, pada sebuah kalimat, takunu kalimatu syarti fiha hiya al-harfu in. Yang kata syaratnya, kata syarat dari fi'il syarat tersebut itu berupa huruf in wa ma'ahu ma az-zaidati al-mudghamati. In yang disertai dengan ma zaidah mudghamah, ma tambahan yang diidghamkan fiha al-mudghamati, al-mudghamati fiha. Jadi in syartiyah disertai ma zaidah, ma tambahan, yang kemudian ma ini atau innya diidghamkan pada ma ini. Jadi in syartiyah yang diikuti ma tambahan zaidah, kemudian karena min sukun ketemu min, dia diidghamkan pada minnya menjadi in ma. Ini maksudnya tadi ya, maksud dari al harfu in wa ma'ahu ma az-zaidati al-mudghamati fiha. Jadi huruf in syartiyah ini disertai dengan ma zaidah tambahan, kemudian diidghamkan padanya menjadi imma. Jadi ketika fi'il mudhari' itu terletak sebagai fi'il syarat dari sebuah kalimat yang kata syaratnya berupa imma ini. Misal contoh, imma tajtahijanna tabluhu muradaka, jika engkau benar-benar bersungguh-sungguh, engkau akan memperoleh keinginanmu. Ya, dijelaskan di sini. Wadihun, jelas. Annal fi'la tattahidu, bahwasannya fi'il tattahidu. Waqa'a fi'la syartin, dia terletak sebagai fi'il syarat. Ba'dal harfi in, sesudah huruf syarat in. Allati udghimat fiha mazza'idatu, yang diidghamkan pada ma az-zaidah. Wa asluha, asalnya in ma tattahid tabluh muradaka. Jadi in itu menjazmkan fi'il mudhari'. Jadi asalnya in tadi, kemudian ma tattahid, ini majzum ya. Ini sukun karena dijazmkan oleh in tadi. Ya. Kemudian jawab syaratnya tabluh muradaka, tabluh jika jazm oleh in tersebut. Ini asalnya demikian. Nah, kemudian apa? In tadi disertai mazaidah menjadi imma. Ya. Kemudian tasah di sini kemudian ditaukid dengan nun. Ya. Ini boleh, bahkan ini yang dianggap bagus, dianggap baik, walaupun tidak sampai wajib, tidak harus kemudian dengan nun, tidak, tetapi ketika dengan nun itu baik, itu bagus. Sehingga yang asalnya in ma tastahid menjadi in ma tastahidanna. Ya. Tidak sampai wajib, tetapi lebih bagus demikian dengan adanya nun taukid. Artinya apa? Kalau tetap dengan menggunakan yang asal, tidak ada nun, tetap benar, tetap boleh. In ma tastahid tabluh muradaka. Ini benar, ini boleh. Ya, tapi baiknya, bagusnya ada nun taukidnya menjadi imma tastahidanna. Ini yang pertama. Al-ba'u yang ba' yang kedua. Ayyakuna fi'lu masbuqan bi kalimatin tadullu 'ala talabi. Fi'il mudhari' itu didahului oleh kata, didahului oleh kata yang menunjukkan salat. Salat. Apa yang dimaksud dengan salat? Tufidul amra, yakni memberikan faedah amr, perintah, awin nahya atau nahi, larangan, awid du'a atau doa, permintaan, permohonan, awid tamanniya atau tamanni, angan-angan, awil istifhama atau istifham, pertanyaan. Ya, jika fi'il mudhari itu didahului oleh kata yang menunjukkan sholat, yakni amr, nahi, doa, tamanni atau istifham, maka boleh, bahkan lebih bagus ditaukid dengan nun taukid. Contoh mislu lita'malanna bijiddin libina'i mustaqbalika. Ya. Hendaknya engkau benar-benar beramal dengan sungguh-sungguh untuk membangun masa depanmu. Ya, lita'malanna. Ya. Dijelaskan di sini lita'malan ada lam di awal kalimat ini, di awal fi'il ini lita'malanna. Allamu huna hiya lamul amri. Lam di sini adalah lamul amr. Ya. Lamul amr artinya ini memberikan faedah amr. Ya, bukan bentuknya fil amr, tapi faedahnya, maknanya adalah amr. Tak malan yang asalnya, ya, asalnya ya, lamul amr itu menjazimkan litak mal. Ya, lamul amr itu menjazimkan fi'il mudhari' sesudahnya, tetapi ketika diikuti oleh nun taukid. Ya, sebelum nontokin harus di fathah menjadi lita malanna. Dan tadi bagusnya baiknya dengan nun taukid. Tetapi kalau tidak ada nun taukid tetap boleh, tetap benar lita mal bijiddin. Itu tetap benar, tetap boleh. Tapi dengan adanya nun taukid itu bagus, itu baik. Ini yang amr. Kemudian yang berikutnya la tuhmilanna wajibatika. Ya, tuhmilanna, la tuhmilanna adalah lanya an-nahi, larangan. Tuhmil, ya, la an-nahi ya, itu juga menjazmkan fi'il mudhari'nya. Asalnya la tuhmil menjadi jazm dengan sukun, la tuhmil. Jangan kamu remehkan, jangan kamu abaikan kewajiban-kewajibanmu. Ya. Kemudian karena ini mengandung faedah, ya, memberikan faedah nahi, la an-nahi ya, memberikan faedah nahi, maka di sini baik, bagus ketika ditambahkan dengan taukid menjadi la tuhmilanna. Ini yang nahi. Kemudian yang berikutnya doa. La yu ini juga wallahu a'lam ya, kalau yurikanna tadi maknanya wallahualam belum ketemu, tetapi mungkin kalau kafnya dihilangkan la yuriyanna baru kemudian mungkin diikuti kaf sebagai bomir, sebagai maf'ul bih. Jadi kalau mungkin ada kaf, itu mestinya sesudah nun taukid. Kalau seandainya ada. Kalau yuri kana, wallahualam tidak menemukan maknanya tadi. Tapi kalau yuri, ini dari ara, yuri, ara, kemudian yuri, ini memperlihatkan. Fi'il mubaraknya yuri, itu memperlihatkan. Dan la di sini la nafiyah ya. La nafiyah. La yuri ka. Kemudian Allahu. Allahu lafzul jalalah sebagai fa'il. La yuri ka. Kemudian Allahu makruhan. Semoga Allah tidak memperlihatkan kepadamu makruhan sesuatu yang dibenci. Asalnya ya, la yuri, kemudian diikuti kaf sebagai maf'ul bih dhamir kaf. Asalnya demikian, yuri ka. Kemudian ketika diikuti nun taukid, ya, karena di sini bermakna doa, ya, kalimat ini mengandung makna doa, ya, permohonan, maka di situ mestinya nun taukid itu yang bersambung dengan fi'ilnya dulu, ya, bukan pada kafnya, tapi pada yuri. Sehingga dari yuri ketika diikuti nun taukid menjadi yuriyanna. Ya, sebelum nun taukid di fathah ya. Dari yuri menjadi yuriyanna. Sehingga kalimatnya la yuriyanna ka. Baru kalau itu maf'ul bih ya, dhamir kaf seperti ini mestinya ya. Wallahu a'lam. Mungkin salah kata atau bagaimana. La yuriyanna ka ya, Allah makruhan, semoga Allah benar-benar tidak memperlihatkan sesuatu yang tidak disukai kepadamu. Mungkin artinya kira-kira seperti itu. Kalau tadi kasnya diakhirkan. Yang jelas di sini bermakna doa, maka bagus atau boleh, ya, maksudnya bagus lebih baik ditambahkan dengan nun taukid ini. Yuriyanna. Dari yuri menjadi yuriyanna. Kemudian yang berikutnya, laitaka taltafitanna ila nafsika. Duhai, seandainya engkau itu memandang, memperhatikan dirimu sendiri. Laitaka taltafitanna ila nafsika. Seandainya engkau memperhatikan pada dirimu sendiri. Taltafitanna. Dari yaltafitu atau taltafitu. Ya, fi'il mudhari'nya ya. Taltafitu. Kemudian diikuti nun taukid menjadi taltafitanna. Ini mengandung makna tamanni termasuk tolak tadi. Maka lebih baik atau bagusnya dia ditambahkan dengan nun taukid seperti ini. Seandainya tidak ada nun taukid, tetap taltafitu. Laitaka taltafitu ila nafsika. Ini jika benar, jika boleh. Jadi di sini hukumnya tadi apa? Mendekati derajat wajib. Tidak sampai wajib, tidak sampai harus ada nun taukid, tidak. Ya, tetapi ketika ada nun taukid itu lebih bagus, lebih baik demikian. Ini hukum yang keadaan yang ketiga ya. Dari sini ada yang ditanyakan? Tambah satu lagi ya, sedikit lagi supaya lebih lengkap. Keadaan yang keempat, yaqillu tawqiduhu, sedikit mentaukidkan dengan nun taukid ini, ay yakuna tawqiduhu jaizan, yakni taukidnya itu boleh, lakinnahu qalilul isti'mali, akan tetapi itu sedikit penggunaannya, boleh tetapi jarang digunakan. Wa dzalika fil halati taliyati, itu dalam keadaan-keadaan berikut ini. Awalan yang pertama, ay yaqal fi'lu ba'da lan nafiyati, fi'il mudhara itu terletak sesudah la an-nafiyah, mislu ibta'id an amrin la yughniyannaka, jauhilah dari satu perkara yang tidak bermanfaat pada dirimu, la yughniyannaka. Wal aktsaru yang lebih banyak apa? La yu'nika, tanpa ada nun taukid, la yu'nika, tidak memanfaatkan pada, memberi manfaat padamu. Kebanyakan demikian tanpa nun taukid. Tetapi kalau dengan nun taukid boleh, tapi ini sedikit atau jarang digunakan. Yuk niyan naka, ini ya. Yang kedua, ayyaqal fi'lu ba'da lam. Fi'il mudhari' terletak sesudah lam. Lam yang menjazmkan fi'il. Mislu, contoh, lam yahduranna aliyun. Ali tidak hadir. Boleh ditambahkan nun taukid seperti ini ketika fi'il ini terletak sesudah lam, tetapi ini jarang, sedikit penggunaannya. Wal ahsanu, yang lebih bagus, yang lebih baik apa? Yahdur. Jadi lam yahdur aliyun, itu yang lebih bagus, demikian tanpa ada nun taukid. Tapi kalau ditambahkan itu boleh. Yang ketiga, ayyaqal fi'lu ba'da kalimati syartin, ba'da kalimati syartin ghairi in. Jika fi'il mudhari' terletak sesudah kata syarat selain dari in. Kalau yang tadi disebutkan kan in, tetapi kalau yang selain dari in itu boleh, tetapi jarang digunakan atau sedikit penggunaannya. Lu contoh, man yuzakiranna yanjah. Barang siapa yang belajar sungguh-sungguh, benar-benar belajar, dia akan berhasil. Di sini man kalimat syaratnya, yuzakiranna ini fi'il syaratnya, ditaukid dengan nun. Ini boleh, tetapi jarang digunakan. Wal ahsanu, yang lebih bagus, yang baik, yang banyak digunakan bagaimana? Yuzakir. Man yuzakir yanjah. Jadi tanpa nun taukid. Ini ya. Jadi ada hukum yang keempat, ini boleh tetapi jarang digunakan dalam tiga keadaan ini. Sesudah lam nafiyah, sesudah lam, dan sebagai fi'il syarat dari kata syarat selain in. Ini. Ini dulu, ada yang ditanyakan? Ini ya, bentuk yang mudhari', demikian ada beberapa empat hukum ini. Wajib mendekati wajib, kemudian tidak boleh mendekati wajib, dan jarang digunakan. Sampai ini dulu ya tentang mentaukid. Ini baru hukum-hukumnya. Nanti pada pelajaran pembahasan berikutnya akan dijelaskan, dipelajari membentuknya atau menghubungkannya. Fi'il mudhari' dihubungkan dengan mentaukid, terutama ketika fi'il mudhari' itu disandarkan pada dhamir sebagai fa'il, bagaimana? Nanti akan dipelajari insyaallah pada pelajaran yang sesudahnya. Ini. Wallahu a'lam, ala kulli min kekurangannya ini dulu. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah.